السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا نبي بعد، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. جماعة الله مليكاً، marilah kita awali perjumpaan kita dengan kata syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan nikmat iman, juga nikmat keamanan. Rasa aman itu penting loh jemaah. Kita tuh dikasih anugerah dilahirkan dan dikasih kehidupan di negeri seperti Indonesia ini luar biasa. Banyak saudara-saudara kita tuh gak bisa merasakan rasa aman sebagaimana yang kita rasakan. Oleh karena itu, di tengah-tengah kesulitan di beberapa sisi kehidupan, emang ini hari-hari yang gak mudah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur atas rasa aman yang Allah berikan kepada kita? Karena rasa aman itu hal yang sangat penting. Harta sebanyak apapun, kalau kita gak dikasih rasa aman, kita gak akan bisa menikmatinya. Gak akan bisa menikmatinya. Kita punya rumah 4 hektar di pusat Jakarta misalnya, di Sudirman. Terus jam 7 kita dapat WA, ada 10.000 massa menuju rumah kita untuk menjarah rumah kita. 10.000. Kira-kira kita tetap bertahan di rumah yang berapa tadi? 4 hektar atau kita pergi? Kita pergi jemaah. 10.000 massa datang. Timur rasa takut. Rasa amannya hilang. Begitu rasa aman hilang, itu tanah gak ada artinya. Rumah tuh gak ada artinya. Duit tuh gak ada artinya, jemaah. Bahkan kita rela korbankan semuanya demi rasa aman. Nah, kita nih seumur hidup bisa jadi dikasih rasa aman terus sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita doakan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi rasa sebaliknya. Semoga mereka tetap diberikan iman, diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran. Mereka diuji dengan rasa sabar, kita diuji dengan rasa syukur. Oleh karena itu, marilah kita renungkan masalah ini. Sebagaimana kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah berikan keistiqomahan, agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Apalagi setelah Ramadan ini, banyak yang bertumbangan, banyak yang berguguran. Nah, ketika Allah buat kita bertahan, itu kenikmatan dari Allah. Itu kenikmatan. Dan itu harus direspon dengan rasa syukur dan terus minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Terus meminta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, banyak-banyak minta tolonglah kepada Allah. Sebagaimana marilah kuatkan syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Lalu perbanyak salawat dan berikanlah ucapan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masuk bersama Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau membawakan ayat yang kedua dalam bab muhafadzah ala a'mal, mempertahankan amal ibadah. Beliau membawakan surat Al-Hadid ayat 27 rahimahullah. Mari kita nikmati ayat ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, beliau menyampaikan, wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa qaffayna bi'isa bini Maryam. Beliau tidak mulai dari awal ayat, tapi juga gak mulai dari pertengahan ayat, itu beliau mulai dari kalimat kedua ayat tersebut. Mari kita baca dari awal. Thumma qaffayna ala atharihim birusulina. Thumma qaffayna ala atharihim birusulina. وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Hadirin Allah muliakan, artinya apa sih? Agak panjang ya, mari kita baca artinya. Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepada Nabi Isa Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikuti beliau rasa santun dan kasih sayang. Khasyah itu juga ra'fah itu bisa rasa santun, bisa juga rasa takut, takut kepada Allah. Gitu lah. Karena takut jadi santun gitu ya. Kok tumben santun banget nih orang. Oh, dia takut dipecat. Kemarin udah ditegur, gitu. Jadi kami berikan rasa santun dan rasa kasih sayang, atau rasa takut dan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Lalu, dan mereka mengada-adakan rahbaniyah. Rahbaniyah itu ibadah. Rahbaniyah itu artinya ibadah. Jadi mereka mengada-adakan ibadah. Padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakan untuk mencari keriduan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahala, ganjaran, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. Hadirin Allah muliakan, Hadirin, ini ayat menceritakan tentang Hawariyun. Dan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Hawariyun dan pengikut Nabi Isa. Jadi, dan ada banyak hikmah. Allah berfirman, dan kami iringi di belakang mereka rasul-rasul kami. Dan kami iringi juga dengan Nabi Isa putra Maryam. Dan kami berikan Injil, kami berikan kitab suci. Dan kami jadikan di dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Kasih sayang di sini tuh kasih sayang dengan makhluk. Kasih sayang dengan makhluk. Hadirin Allah muliakan, kita berhenti sejenak di penggalan ini. Jadi Allah menyatakan bahwa Allah utus Nabi Isa alaihi salam. Lalu Allah kasih kitab suci yang bernama Injil. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, yaitu Hawariyun atau Hawariyin, tergantung konteks atau tergantung posisinya di dunia gramatikal bahasa Arab atau Nahu. Jadi Allah jadikan di dalam hati Hawariyun atau Hawariyin, pengikut Nabi Isa yang setia, itu rasa apa, rasa takut dan rasa kasih sayang, rasa takut dan rasa kasih sayang. Jadi jamaah yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa persis sebagaimana yang Allah firmankan tentang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat di akhir surat Al-Fath. Masih ingat ayatnya? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau keras atau tegas bersama atau terhadap orang kafir, dan tetapi berkasih sayang sesama mereka. Berkasih sayang bersama mereka. Jadi Allah mengatakan bahwa pengikut Nabi Muhammad itu punya sifat kasih sayang yang luar biasa. Punya kasih sayang yang luar biasa. Dan Allah berfirman dalam Al-Hadid 27 ini bahwa Hawariyun itu punya sifat kasih sayang kepada makhluk. Jadi ini menunjukkan bahwa kasih sayang itu dengan mengikuti rasul dan mengikuti wahyu. Jadi dengan mengikuti rasul dan mengikuti wahyu. Itu hal yang penting. Karena ini bukan, ternyata bukan hanya dialami oleh Hawariyun saja, tapi juga ini adalah karakter pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin punya sifat kasih sayang, aku tuh kalau di keluarga Ustaz, gak tau pengennya marah-marah aja. Jadi pengennya marah-marah. Ada gak yang orang begitu? Banyak. Jadi kalau masuk rumah tuh pengennya marah-marah. Aku tuh kalau udah masuk lobi kantorku, aduh pengennya nyemprot sana nyemprot sini. Itu bawahan gak ada yang benar kerjanya. Jadi ngamuk aja pengennya. Nah coba evaluasi. Sejauh mana kita mengikuti Rasulullah, Rasulullah, dan sejauh mana kita mengikuti wahyu Al-Quranul Karim. Kalau Hawariun kan Injil, kalau kita Al-Quranul Karim. Karena hadirin Allah muliakan, itu ada di kata Al-Imam Al-Baghawi, ini seperti sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Fath, gitu. Itu keterangan Al-Imam Al-Baghawi ketika menjelaskan Al-Hadid ayat 27 ini. Jadi wahyu dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang kunci dari sifat kasih sayang. Loh bagaimana enggak, masih ingat enggak surat Al-Anbiya ayat 107? Kali firman Allah yang sangat terkenal, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Kasih sayang. Jadi tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberikan kasih sayang, menebar kasih sayang. Ke orang Arab aja enggak. Ke Quraisy apalagi enggak, terlalu sempit. Ke alam semesta. Ke alam semesta. Makanya kan kita belajar sejarah, orang-orang non-muslim di saat mereka tinggal di negeri-negeri yang dipimpin oleh umat Islam dengan menggunakan pedoman Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nikmat-nikmat aja. Mereka menikmati, nggak ada yang ditindas jamaah, nggak ada yang dizolimi, nggak ada terpinggirkan sebagai kaum minoritas, enggak. Betah mereka, betah. Oh tapi kan mereka bayar jizyah Ustaz. Loh iya, emangnya umat Islam gak bayar? Kan bayar zakat. Dan bisa jadi zakat umat Islam lebih besar daripada jizyah mereka. Dan itu wajar-wajar aja. Bukankah hampir semua negara hari ini warga negaranya membayar kepada pemerintahnya? Kan itu biasa-biasa aja. Dan gak ada yang protes hal tersebut. Jadi kasih sayang untuk semuanya itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya semakin belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin mengkaji Al-Qur'anul Karim, itu harusnya semakin besar rasa kasih sayang di dalam diri kita. Makanya kata para ulama, ilmu dan rahmah, kasih sayang, itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Senantiasa berjalan paralel, ilmu dan kasih sayang. Ilmu dan kasih sayang. Ilmu dan kasih sayang. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Bagaimana perubahan drastis sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Nah, itulah dampak dari ilmu yang bermanfaat. dampak dari dekat dengan Rasul dan dekat dengan Al-Quranul Karim. Maka coba kita evaluasi diri kita. Kita ini ngaji udah berapa tahun? Semakin memiliki sifat kasih sayang atau semakin keras, kaku? Sebagaimana ayat kemarin, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Jangan seperti alul kitab yang semakin lama dikasih wahyu, semakin lama dekat sama wahyu, tapi justru hati mereka keras. Usut punya usut karena mereka gak punya perhatian sama hati, karena mereka tidak bermuhasabah. Seharusnya tuh yang tepatnya, kalau kita benar-benar belajarnya benar, itu semakin mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin mengikuti wahyu, maka timbul rasa takut, santun, dan kasih sayang, ra'fah dan rahmah. Itu jemaah. Nanti coba kita evaluasi diri-diri kita. Iya tuh aku punya temen tuh gitu, Ustaz, semakin ngaji kok semakin keras. Nggak usah melototin atau nembak orang. Itu bukan gaya kita. Ulama kita nggak ngajarkan kita demikian. Masih ingat Imam Malik mengatakan apa? Kuntu ata'allamu li nafsi. Aku ini belajar untuk diriku sendiri. Kita tuh ke dalam, bukan keluar. Baru setelah ke dalam, baru saling menasehati keluar. Tapi ke dalam dulu nih. Jadi sekali lagi, itu karakter pengikut para nabi itu begitu. Punya sifat ra'fah sama rahmah. Santun dan kasih sayang. Santun dan kasih sayang. Cara bicaranya santun. Kalimat dan kata yang digunakan itu santun. Dan menunjukkan memang dia sayang sama banyak orang. Dia ingin yang terbaik. Dia ingin orang dapat hidayah. Dan itu yang kita lihat dari para sahabat kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sayangnya mereka dengan sesama. Masih ingat surat Al-Hasyr ayat 9, Allah berfirman, walladzina tabawwa'u ad-dara wal-iman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, maksudnya kaum Ansar, min qablihim, sebelum kedatangan kaum muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Jadi Ansar mencintai muhajirin, gitulah. Lihat gak egois, sayang. Padahal kalau ngikutin nafsu mungkin, duh ini orang ngapain lagi ke kota gua, bikin ribet aja, kan beban hidup kita jadi banyak nanti. Dan muhajirin kan datang ke Madinah bukan bawa duit jamaah, bukan bawa penawaran investasi, tapi mereka menyelamatkan iman dan ketakwaan mereka. Jadi gak bawa apa-apa. Apa yang terjadi? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kita lihat lagi Al-Hasyr. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusi walau kana bihim khasasa. Dan orang-orang Ansar itu tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka terhadap muhajirin. dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka, padahal mereka juga butuh. Padahal mereka juga butuh. Makanya mereka bisa baik menawarkan 50-50 harta mereka. Saya punya dua kebun, ambil satu, bayangkan 50-50. Jadi bukan dikasih tumpangan doang, harta kita bagi dua. Itu kurang kasih sayang apa jemaah? Dan menariknya mereka juga butuh gitu. Kita tuh seringkali tuh terlalu mikir ngasih orang, padahal kita gak butuh itu. Tapi sifat pelit aja yang ada dalam diri kita, kita gak butuh. Kalau kita kasih juga gak mengurangi kekayaan kita. Makanya Allah menutup ayat itu dengan mengatakan wama yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kepelitan dirinya, kekikiran dirinya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita lihat kasih sayang di antara para sahabat itu sangat luar biasa jemaah. Nah, itulah yang harus kita tanamkan. Orang-orang yang berusaha mengikuti Nabi dan para sahabat itu harus punya kasih sayang kepada kaum muslimin. Harus punya kasih sayang terhadap umat Islam. Dan kalau di antara kita enggak mampu, doa. Jangan pernah lupakan saudara kita di sujud-sujud kita. Dan doa itu jangan pernah meremehkan. Kok cuma doa? Bukan cuma doa, semampu kita masing-masing. Yang mampu lebih, ya sudah lebih. Dan jangan pernah remehkan doa. Kan kata Nabi SAW, innama tunsuruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah melalui orang-orang lemah di antara kalian. Dalam riwayat, keikhlasan mereka, doa mereka. Jadi jangan pernah meremehkan doa dan keikhlasan orang-orang lemah. Karena itulah pintu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, saya gak bisa buat apa-apa, doa, ikhlas kepada Allah. Nanti Allah kasih pertolongan. Masih ingat penduduk Mekah juga ketika diserang Abraha gak bisa ngapa-ngapain. Tapi mereka yakin. Bukan gak mau ngapa-ngapain ya, gak bisa ngapa-ngapain. Bukan gak mau membela atau gak bisa, udah gak mungkin. Jadi, dan Allah kasih pertolongan, dan kita baca terus pertolongan itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, surat al-fil. Jadi kita harus punya sifat kasih sayang, hadirin. Gitu loh. Di antara kita. Bahkan semakin mengikuti Nabi dan semakin mengikuti Al-Quran, harus semakin punya kasih sayang. Hati mereka itu isinya kesantunan dan kasih sayang. Itu hal yang penting perlu kita camkan. Ilmu dan kasih sayang itu harus berjalan paralel. Emang susah, gak mudah. Susah. Termasuk yang bicaranya masih harus banyak belajar terus. Tapi coba kita minta pertolongan kepada Allah. Dan latihan, dan terus latihan. Semoga Allah tolong kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita lanjutkan. Warahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Dan ibadah yang mereka ada-adakan, dan kami enggak pernah tetapkan itu untuk mereka, kami enggak pernah wajibkan itu untuk mereka. Lihat ayatnya, Kita lanjutkan. Jadi Allah berfirman rohbaniyah dan ibadah-ibadah yang mereka ada-adakan, padahal kami gak pernah wajibkan. Gak pernah wajibkan. Jadi ini perbuatan mereka sendiri, kata para ulama. Itu. Nah, hadirin Allah muliakan, tujuan mereka apa sih? Tujuan mereka, mereka mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mencari keridhaan Allah. Jadi ini tafsir pertama. Mereka itu melakukan hal-hal tersebut dalam rangka mencari ridha Allah. Itu keterangan Sa'id bin Jubair dan Qatadah. Tapi ada keterangan lain. Jadi maksud ayat ini adalah, mari kita lihat terjemahannya. Jadi, dan ibadah yang mereka ada-adakan. Titik. Dan kami tidak pernah mewajibkan itu. Yang kami wajibkan adalah mencari ridha Allah. Gitulah. Jelas ya, ngerti gak? Jadi makna yang pertama nih, kalau kita lihat terjemahannya, dan mereka mengadang-adakan ibadah yang kami tidak wajibkan, dan mereka lakukan itu semata-mata untuk mencari ridha Allah. Jadi niat mereka baik. Makna yang kedua, dan mereka mengadakan ibadah yang kami tidak wajibkan. Ya, titik. Dan yang kami wajibkan adalah mencari ridha Allah. Dua keterangan itu bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, jamaah sekalian, kalau kita ambil keterangan pertama, yaitu keterangannya Sa'id bin Jubair dan Qatadah dan lain-lain. Jadi mereka itu mengadang-adakan sebuah ibadah yang gak pernah Allah perintahkan, Nabi Isa ajarkan alaihi salam, tapi dalam rangka niat baik mencari ridha Allah. Niatnya baik gitu loh. Tapi gak tepat gitu. Karena Allah gak pernah perintahkan itu. Terus Allah lanjutkan kan, فَمَرَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا. Lalu mereka tidak menjaga dan memelihara dengan semestinya. Mereka tidak menjaga dan memelihara dengan semestinya. Jadi hadirin Allah muliakan, kata para ulama ini teguran, dan teguran dari dua sisi, dan bisa dicek di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ulama madzhab Syafi'i ini. Beliau mengatakan teguran yang pertama itu dari sisi mengadang-adakan, ditegur. Kenapa mengadang-adakan? Sisi yang kedua tidak dijaga, gitu loh. Jadi tidak dipelihara. Jadi dua-duanya ini tuh bukan hal yang positif, jamaah. Yang pertama berarti kita tidak boleh mengadang-adakan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu masalah mereka. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Terus yang kedua, berarti ketika kita hendaknya beribadah sesuai dengan dalil, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan, hendaknya kita pelihara itu. Nah, itu muhafadzah. Nah, itu. Sesuai dengan bab ini, dipelihara, dijaga. Karena mereka ditegur dari dua sisi. Dari sisi mengada-ngadakan, dan yang kedua, enggak dijaga. Enggak dipelihara. Ini menunjukkan bahwa dalam ibadah kita harus mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, kita jaga, kita pelihara. Dan kita lepas. Nah, ini momen Ramadan misalnya. Ketika apa yang kita dapat, hidayah misalnya kita dapat. Lalu kebiasaan qiyamul lail selama satu bulan, dipelihara setelah Ramadan. Puasa selama satu bulan, dipelihara. Puasa Senin, puasa 6 hari Syawal, puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin Kamis, dijaga, dipelihara. Jadi dari dua sisi. Itu poin. Dan ini juga menunjukkan bahwa niat baik aja gak cukup. Niat baik saja tidak cukup. Karena banyak kita masih berpikir yang penting kan niatnya baik. Maka Allah mengatakan niat baik aja gak cukup. Niat baik aja gak cukup. Terus gimana dong? Oh, niat baiknya harus tetap dijaga. Kita apresiasi. Masa niat baik gak diapresiasi? Harus diapresiasi. Tapi tinggal caranya. Niat baik itu harus disandingkan dengan cara yang benar. Nah, itu. Jadi ada niat baik, ada cara yang benar. Itu di semua bidang demikian. Semua bidang. Coba tanya ibu-ibu. Bisa gak buat sayur asam hanya modal niat baik? Sayur asam dari aku ya. Emangnya kamu bisa? Gak bisa. Terus niat baik. Yang penting niatnya. Terima kasih banget niatnya. Tapi butuh resep yang benar. Gitu hadirin. Mobil kamu kenapa? Ya, ini harus turun mesin. Oh, udah aku aja. Emang bisa? Gak bisa. Terus niat baik. Yang penting niatku kan baik. Kira-kira kita kasih mobil kita ke dia gak? Enggak. Tapi niatnya baik loh. Niat baik saja gak cukup. Niat baik saja gak cukup. Itu hadirin. Pak, Bapak kok kayaknya mingkem aja dari tadi. Saya lagi sakit gigi, Ustaz. Oh, kenapa gigi saya bolong? Oke, gimana kalau saya cabut? Emangnya Ustaz bisa? Ya gak bisa lah. Terus, yang penting niat saya baik, ingin menolong Bapak. Kira-kira kita mau mangap depan Ustaz kita gak? Gak mau. Niat baik aja gak cukup, Pak Ustaz. Harus tahu cara yang benar. Jadi hadirin Allah muliakan, ini konsep di semua bidang itu demikian. Konsep di semua bidang. Niat baik aja gak cukup. Niat baik harus dipadukan dengan cara yang benar. Gitu hadirin. Bahkan banyak maksiat itu, kalau ditanya motifnya, niatnya baik loh. Gitu loh. Niatnya baik. Pak, kenapa Bapak korupsi? Saya ingin memberikan yang terbaik buat istri dan anak-anak saya. Itu. Niatnya baik kan? Oh, baik. Niatnya baik. Tapi apa boleh? Ya, gak boleh. Pak, itu uang rakyat, Pak. Lo istri dan anak saya kan juga rakyat Indonesia. Itu. Repot lagi kalau jawab begitu. Jadi hadirin Allah muliakan, banyak waktu saya SMA itu teman-teman saya yang jangki itu, yang pakai putau segala, itu niatnya baik-baik semua loh. Mereka tuh pakai obat-obatan itu atau pakai putau, pakai sabu itu untuk menghilangkan masalah-masalah mereka. Niatnya apa nggak sih menghilangkan masalah? Baik ya. Mereka pakai itu untuk cari ketenangan. Niatnya baik nggak cari ketenangan? Baik. Tapi begitu caranya salah, jadi berantakan semuanya. Jadi niat yang baik harus kita jaga. Dan kalau kita lihat ada orang punya niat baik, harus kita evaluasi lagi. Harus kita apresiasi. Jangan dikit kita gembosin, tapi kita ajak ke jalan yang tepat, yang benar, dengan penuh, itu tadi, rahmah, kasih sayang, nah itu. Jangan marah-marah, kasih sayang. Kasih sayang. Karena kita sayang sama dia. Gak mau kita gak mau dia salah, dan terus berada dalam kesalahan. Nah, kita lanjutkan. Fa'atayna alladhina amanu minhum ajrohum. Lalu Allah SWT berfirman, dan kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahala dan ganjaran untuk mereka. Gitu. Sebagian ulama, apa kalau kita lihat keterangan sebagian ulama tafsir seperti Al-Imam As-Sa'di mengatakan, menarik ucapan Al-Imam As-Sa'di, alladzina amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a imanihim bi Isa kullun a'tahu Allahu ala hasabi imanihi. Maksudnya adalah Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan imannya kepada Nabi Isa. Jadi kita ini harus beriman kepada Nabi Isa, jemaah. Jadi beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan juga beriman kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setiap mereka itu Allah kasih pahala sesuai dengan kadar imannya. Sesuai dengan kadar imannya. Ini menunjukkan iman orang itu beda-beda. Iman orang itu beda-beda. Gak sama. Dan Allah kasih ganjaran kepada kita sesuai dengan kadar iman kita. Sesuai dengan kadar iman kita. Lalu terakhir Allah mengatakan, dan banyak dari mereka itu menjadi orang-orang fasik. Menjadi orang-orang fasik. Karena mendustakan dan menyelisihi. Itu jemaah. Jadi lagi-lagi kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada semua Rasul-Rasul Allah, maka kita akan dapat pahala, dapat ganjaran. Tapi banyaknya itu ahli maksiat, kata para ulama. Kata Al-Imam Tabari, emang banyaknya itu ahli maksiat dan keluar dari ketaatan dan beriman kepada Allah. Jadi memang gak usah heran, memang begitu sunnatullah. Yang maksiat itu memang banyak, jemaah. Yang maksiat itu memang banyak. Yang gak mau taat itu memang banyak. Jadi gak perlu shock gitu loh. Nah, kita berdoa semoga kita dijaga sama Allah. Dan itu tadi, tetap berjalan di track dan menjaga, mempertahankan agar tetap berada di track itu memang susah. Makanya yang banyak itu keluar dari track. Itu yang banyak. Nah, jadi kita tuh jangan ikut-ikutan. Kita tetap, ini Allah sama Rasulnya ridho gak? Jadi Allah ridho apa enggak nih? Allah ridho apa enggak? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan ini apa enggak? Selalu berpikir demikian. Allah ridho apa enggak? Dan jangan minder ketika misalnya teman-teman kita gak banyak yang berusaha berada di jalan istiqomah itu sedikit. Lah emang begitu sunnatullahnya. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Surat apa itu? Surat Saba ya, ayat 13 kalau gak salah. Sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur, gak banyak. Emang gak banyak gitu loh. Emang gak banyak. Jadi kalau kayak misalnya kita di SMA tuh, kita masuk kelas Aksel, isinya cuman 10 orang, ya udah gak usah minder. Emang kelas Aksel tuh sedikit isinya. Bersyukurlah masuk kelas Aksel. Gitu. Aku keluar aja, kenapa? Aku gak pede nih yang ikut kelas Aksel sedikit. Ada gak orang begitu? Kayaknya gak ada ya. Orang masuk kelas Aksel bersyukur, senang. Emang sedikit. Gitu loh. Nah, dijaga. Ada teman kita keterima di PTN nomor 1 di Indonesia. Lebih banyak mana yang keterima atau yang gak keterima, jamaah? Bisa gimana sih? Lebih banyak mana yang keterima atau yang gak keterima? Yang lebih banyak yang gak keterima. Nah, ketika kita diterima, berarti kan kita masuk ke komunitas yang sedikit. Nah, itu jangan minder. Lo harusnya bersyukur dan belajar benar-benar. Jaga tuh, jangan sampai DO. Kan sebenarnya pola pikirnya demikian. Nah, kenapa orang yang kita udah hijrah, gara-gara merasa gak banyak temen, minder. Terus balik lagi ke kemaksiatannya. Gimana sih ini? Harusnya kan Anda bersyukur ya. Ya Allah, ternyata saya dikasih hidayah sama Allah. Allah itu maha baik buat saya. Teman-teman saya belum dikasih hidayah, semoga Allah kasih hidayah. Tapi untuk saat ini saya dikasih hidayah. Harusnya kita senang. Kita bersyukur gitu loh jemaah. Kan semua demikian. Semua demikian. Kadang-kadang tuh kok logika berpikir kita kebalik gitu. Aduh, aku gak pede nih. Aku gak ini. Aku gak bisa hidup begini nih. Aku beda sama semuanya. Loh, kan juga kita gak pengen, gak ingin sengaja demikian. Kita hanya ingin ikut aturan. Tapi banyak mereka yang keluar dari aturan, jadi kita yang terkesan beda. Gitu loh. Ya udah, jalanin aja, tawakal kepada Allah. Jadi Allah udah katakan kan di dalam ayat ini bahwa yang fasik tuh banyak emang. Wa katsirun minhum fasikun, dan banyak di antara mereka itu fasik. Banyak di antara mereka itu fasik. Keluar dari aturan. Nah, sabar jemaah. Sabar. Bersyukur. Bahkan bukan hanya sabar, bersyukur kita dikasih hidayah. Enggak semua orang Allah kasih hidayah seperti ini. Enggak semua orang Allah kasih hidayah seperti ini. Bersyukur. Tapi susah Ustaz. Lo itu tadi sama kayak logika tadi. Emangnya ketika diterima di PTN terbaik di Indonesia gampang apa? Hari-hari berikutnya kan susah. Standarnya lebih ketat. Tugas-tugasnya mungkin lebih banyak. Teman kita yang kuliah di universitas entah berantah misalnya, kok gak ada tugas, enak banget tiap hari nongkrong, kongko-kongko, segala macam. Ya emang begitu sunatullahnya. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi standarnya. Dan itu akan membuat kita merasa kesulitan. Nah, ketika kita merasa kesulitan, minta pertolongan kepada Allah. Dan terus belajar. Nah, itu ingat gak nasihat dari Alim Sa'di? Terus ajak hati kita untuk mengingat Allah dan bicara dengan hati kita dengan hikmah, dengan ilmu, jangan dengan nafsu dan jangan dengar provokasi makhluk atau orang, bicara dengan ilmu. Gitu jemaah sekalian. Jadi makanya kita lihat ba'da Ramadan ini yang bertahan ini sedikit. Kita sih pengennya semua bertahan, tapi sunatullahnya tuh yang istiqomah tuh sedikit, yang bisa memelihara tuh sedikit. Dan itu kan bukan hanya tentang agama, semua di semua sendi kehidupan yang bisa melihara tuh sedikit. Salah satu hal yang paling sulit dalam kehidupan apa sih? Maintenance kan. Perawatan tuh susah. Sama-sama dapat motor baru, mobil baru. Tapi lihat 2 tahun kemudian tuh beda kondisinya. Melihara tuh susah. Nah, kalau dunia yang rendah ini kata Nabi, dipeliharanya aja susah, gimana iman yang paling tinggi puncaknya? Ya susah. Makanya minta pertolongan sama Allah. Wong dunia aja nih yang kata Nabi lebih murah daripada salah satu sayap nyamuk, itu meliharanya tuh susah. Meliharanya tuh susah. Jadi ketika kita lihat fenomena, kok banyak banget yang ini, jangan goyah. Maka justru kita harus lebih banyak bersyukur. Alhamdulillah aku masih dijaga sama Allah. Jangan kebawa arus. Arus kepada maksiat misalnya. Tapi ini juga bukan jangan sampai membuat kita ujub dan sombong. Gak boleh. Justru kita harus berharap semua dapat hidayah, kita doakan. Dan jangan merasa diri paling suci. Makanya kan kata Nabi, barang siapa yang mengatakan manusia telah rusak, maka dia yang paling rusak. Gitu. Salah satu maknanya apa sih? Yaitu orang yang mengatakan manusia telah rusak dengan keujuban. Iya ini semua pada rusak, maksudnya kecuali saya gitu. Nah, itu gak boleh. Tapi tetap, itu tadi, tetap ra'fah dan rahmah, santun dan sayang. Tapi kita harus bertahan apapun yang terjadi, minta pertolongan sama Allah. Memang ngejaga, merawat, lalu memelihara, mempertahankan itu susah. Itu sunatullah. Maka ketika kita menghadapi ini, jangan panik, tapi minta pertolongan sama Allah lalu berjuang sungguh-sungguh. Nah, banyak di antara kita panik, aduh aku udah gagal deh Pak Ustaz, hancur deh. Lo gak hancur, orang ini semua ngalamin. Oh jadi semua itu yang teman-teman yang soleh-soleha itu ngalamin? Iya, cuman kan gak pada cerita aja, karena mereka berusaha ngadunya sama Allah. Semua ngalamin, susah. Gitu hadirin. Jadi jangan sampai demikian. itu wajar. Kan wahufatil jannatu bil makari, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang gak enak. Jadi yang merasa, aduh kayaknya aku udah jatuh nih, aku udah jatuh. Ya udah kalau jatuh bangkit lagi, kan tinggal bangkit lagi. Kecuali jatuhnya ketika gorgoroh, ketika nyawa sudah ditenggorokan, ah itu memang sudah kartu mati. Semoga Allah jaga kita dari su'ul khatimah, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau jatuhnya di kondisi gini, ya bangkit lagi aja. Gak ada alasan untuk mundur atau mengikuti atau menyimpang dengan orang-orang yang menyimpang. Gak ada alasan untuk itu. Sabar dan bersyukur. Gitu. Memang wakathirun minhum fasikun. Nanti Allah kasih pahala nih, kasih ganjaran. Dan sekali lagi jamaah, keberhasilan memang untuk minoritas hadirin, bukan mayoritas. Semuanya kita lihat deh di sekolah tuh, yang ranking 1 berapa orang? Lebih banyak atau lebih sedikit dari atau mayoritas atau minoritas dari jumlah kelas? Kan sedikit. Itu nih. Yang keterima di SMA-SMA favorit itu mayoritas atau minoritas dari lulusan SMP tahun itu, gitu aja. Lalu yang keterima di PTN favorit itu mayoritas atau minoritas dari lulusan SMA tahun itu. Kita lihat gitu aja. Yang keterima di Ivy League misalnya, itu mayoritas atau minoritas dari lulusan SMA seluruh dunia pada tahun itu misalnya. Yang keterima di perusahaan-perusahaan bonafit, perusahaan-perusahaan terbesar, perusahaan-perusahaan yang misalnya sahamnya paling tinggi di bursa, itu mayoritas atau minoritas dari yang ngedaftar ke perusahaan tersebut atau yang lulusan kuliah pada tahun itu? Kan clear hadirin lah, semua demikian. Yang itu dalam bidang pendidikan, bidang olahraga, yang juara juara dunia, yang meraih emas, yang juara segala macam itu, ada misalnya ada ribuan atlet yang mengikuti sebuah olimpiade, yang pulang bawa medali itu mayoritas atau minoritas? Gitu aja. Mayoritas itu gak bawa apa-apa. Itu sunnatullah, suka apa gak suka emang begitu. Gitu. Maka bersyukurlah kalau kita Allah kasih taufik demikian. Itu yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Dari sisi ini ya, itu perlu kita renungkan. Karena banyak diantara kita tuh yang minder, putus asa ketika sendirian atau ketika sedikit atau belum dapat dukungan dari keluarga, bahkan keluarga itu against sama dia, gak mendukung dan seterusnya. Aduh aku nih kayaknya ini, atau gak setelah Ramadan kayaknya lingkungannya balik lagi ke kebiasaan awal. Ya udah jalan terus aja sambil kita doain yang lain. Jangan merasa diri paling suci, tapi doakan, ajak yang lain. Itulah hadirin. Ya, saya rasa cukup sampai di sini, waktu telah habis. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya bagi kita semua, dan semoga Allah menolong seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.